Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kandungan dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kita masih dalam kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita di bab yang ke-18, babu majaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi shalihin. Bab apa-apa yang datang dari riwayat nusus yang menunjukkan bahwa sebab kekafiran yang terjadi pada Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya, agama yang benar, agama yang diajarkan oleh para nabi, orang nabi sebelumnya. Sebab mereka meninggalkan agama tersebut adalah perbuatan ghulu, sikap melampaui batas dalam menghadapi atau menyikapi orang-orang saleh. Di pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama atsar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang asal usul terjadinya kesyirikan di kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa terjadinya penyembahan terhadap berhala, patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'ub dan Nasr itu diawali dengan beberapa perkara-perkara yang menyelisih syariat. Perkara-perkara yang menyelisih syariat. Nah, membuat patung-patung atau gambar makhluk hidup, patung atau gambar orang-orang soleh yang telah meninggal untuk dikenang, untuk dijadikan penyemangat yang mendorong, menghasung, membakar semangatnya untuk ibadah kepada Allah. Ini pertama. Patung-patung atau berhala tadi atau gambar-gambar tadi dinamai dengan nama-nama orang-orang soleh yang di permisalkan, yang diungkapkan, yang dibentuk menyamai mereka. Nah, lalu kemudian berganti generasi, naik dari awal tingkatan menjadikan itu sebagai penyemangat ibadah, naik menjadi tempat dimintai dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wasilah. Lalu kemudian beranjak berpindah kepada tahapan berikutnya, yaitu dimintai langsung. Nah, berdoa kepadanya mubasyaratan, secara langsung, bukan lagi dijadikan sebagai wasilah. Kemudian tingkatan atau tahapan keempat yang mereka lakukan adalah mengajak manusia untuk mengikuti apa yang mereka perbuat. Nah, dengan mengatasnamakan, menghormati dan memuliakan orang-orang saleh. Kemudian tingkatan yang berikutnya, tingkatan memusuhi dan menentang setiap pihak yang melarang apa yang mereka perbuat atau menjelekkan apa yang mereka kerjakan tersebut. Nah, di antara pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari perkara ini, bagaimana syaitan bertahap terus berupaya menjerumuskan dan menggelincirkan Banu Adam dari dinul haq, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Berarti dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang untuk menjaga agamanya, untuk memelihara keselamatan din. Nah, harus terus berupaya. Setiap muslim harus sadar bahwa ada musuh yang selalu mengintai dia, selalu mencari-cari celah kesempatan untuk menggelincirkannya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Dan pergolakan itu akan terus terjadi selama seseorang itu masih hidup, terus panjang hidupnya. Dia akan diganggu, dia akan dibisikkan, dia akan dihiaskan kejelekan di depannya, di hadapannya, dan seterusnya. Terus seperti itu. Nah, syaitan tidak berhenti, tidak berputus asa jika 1, 2, 3 langkahnya terhentikan, terbantahkan. Dia akan terus mencari peluang yang lain. Berarti kita, kita setiap muslim. Nah, kita mempelajari tauhid ini, di antara pelajaran penting atau hikmahnya adalah mengajari diri kita, membiasakan dan terus mengupayakan diri kita untuk bergantung hanya kepada Allah. Nah, kita ini lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Minta kepada Allah. Jangan bosan-bosan untuk meminta dan berdoa kepada Allah, meminta bantuan dan kekuatan darinya. Itu satu. Nah, jangan pernah terputus untuk selalu berkaitan dan berhubungan dengan Allah dengan meminta, merendahkan diri kepadanya, mengharapkan dan meminta pertolongan serta bantuan Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan upaya-upaya penjagaan dan perlindungan kepada diri sendiri. Dan salah satu upaya penting adalah menjaga keutuhan iman. Kita mengetahui iman itu naik turun. Kadang naik dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal soleh. Kadang juga turun ketika ibadah tadi ditinggalkan, turun lagi. Ketika kesolehan itu ditinggalkan, turun lagi. Ketika menjalankan sesuatu yang dilarang, turun lagi. Dengan melakukan ibadah, naik lagi. Dan begitu seterusnya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, Seseorang butuh terus menjaga keutuhan imannya. Salah satu bentuk upayanya untuk menjaga itu semua adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi. Jangan pernah jenuh untuk terus belajar dan mempelajari. Jangan pernah bosan untuk terus membaca kitab-kitab ulama, membaca karya-karya mereka yang berisi tentang ilmu. Nah, menghadiri majalisul ilmi. Nah, duduk belajar, membuka kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, jika mampu dengan berbahasa Arab, buka kitab-kitab para ulama, kaji, bahas, baca. Jika ada kesulitan dalam memahami, tanya kepada yang lainnya. Jika belum memiliki kemampuan lebih dalam mempelajari kitab-kitab tersebut, baca, cari kitab-kitab yang bermanfaat, yang berisi ilmu, majalah-majalah, atau kitab-kitab yang berisi ilmu, tulisan-tulisan, atau catatan-catatan kita dahulu. Pelajari, buka lagi, melihat. Dan yang paling mudah adalah menuntut ilmu, belajar. Itulah diantara hikmah kenapa Nabi SAW menyebutkan menuntut ilmu itu salah satu jalan besar untuk dipermudahkan, dimudahkan masuk ke dalam jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, mengharapkan ilmu, mencari ilmu, ilmu din, ilmu agama, Allah akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Allah akan jaga dirinya, Allah akan berikan taufik dan petunjuk kepadanya untuk istiqamah, untuk sabar dalam menjalani kehidupan. Nah, coba lihat bagaimana syaitan menjerumuskan kaum yang Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah mereka kepada kesyirikan, dari yang awalnya mereka berada di atas dini tauhid, berada di atas agama yang lurus, beribadahnya kepada Allah. Nah, dan tidak ada satupun manusia yang akan merasa aman dari adanya fitnah. Berarti yang harus bagi kita semua untuk selalu waspada. Inilah kenapa para ulama mereka terlalu menganjurkan atau menghasung untuk setiap muslim untuk terus muhasabah, terus mempelajari keadaan, terus demikian. Seseorang itu harus memiliki alarm seperti ini. Tahapan-tahapan tadi, coba kita lihat tahapan-tahapan digelincirkan tadi. Ini seharusnya ada alarm yang mengingatkan. Ada alarm yang mengingatkan. Ketika terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisihi, ya, membuat patung, berhala dengan gambar orang soleh tadi, harusnya ada yang mengingatkan. Ini gak boleh. Ini tidak ada pada agama yang kita jalani sebelumnya. Nah, namun ketika ilmu itu dilupakan, maka tidak ada lagi yang mengingatkan mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti kita semua butuh. Nah, kenapa kita butuh belajar? Kenapa kita butuh terus mengkaji ilmu? Ya, salah satu dampaknya, salah satu hikmahnya, salah satu manfaatnya, agar ini dijadikan sebagai alat, semacam alarm, semacam pengingat. Nah, mungkin saja namanya manusia, manusiawi untuk terjatuh ke dalam kekeliruan yang mungkin tidak disengaja. Nah, namun ketika seseorang itu menuntut ilmu, boleh jadi Allah membuka hatinya, Allah memberikan taufik kembali kepadanya, dia kuat lagi setelah sebelumnya lemah, dia bisa bangkit lagi setelah sebelumnya terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan. Nah, ini beberapa faedah dari kisah tersebut. Kita lanjut. Faedah yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah belum selesai. Kita lanjutkan. Wa minha, di antaranya pula, ma'rifatu sababi qawlil bid'ah, qubulil bid'ah ma'a kauni syara'i' wal fitr tunkiruha. Wa anna sababa dhalika kullahu aw anna sababa dhalika kullihi muzjul haqqi bil batil bi amrayn. Kata beliau rahimahullah, Kisah ini mengajarkan kepada kita pengenalan terhadap sebab diterimanya sebuah atau perkara-perkara kebid'ahan. Nah, apa sih sebab kebid'ahan itu bisa diterima oleh manusia dan diamalkan? Padahal kalau bisa berpikir dengan pikiran yang sehat, lah itu kan gak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan itu kan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mengamalkannya? Kalau bisa berpikir dengan akal sehat, kalau bisa sedikit merenung saja, sedikit memikirkan kembali saja apa yang telah diperbuat. Iya betul. Merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, oleh para sahabat. Padahal mereka orang-orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa? Kita mengamalkannya, harusnya bisa berpikir hal itu. Nah, kalau mau berpikir dengan akal sehat, maka kisah ini mengajarkan kepada kita pelajaran. Bagaimana sih awal mula sebuah kebid'ahan itu masuk dan diterima oleh manusia? Gunanya apa? Ketika kita bisa mengenali sebab ini, kita bisa mengetahui pintu masuk ini, kita bisa berupaya untuk menutupnya. Jika yang semisal ini atau yang mirip dengannya muncul dan kembali terjadi, bisa ditutup. Ah, ini seperti contoh yang dulu, tutup seperti ini. Nah, padahal syariat dan fitrah itu mengingkarinya, jelas mengingkari. Ya, akal sehat akan menentang. Nabi SAW gak pernah merayakan hari kelahiran, kenapa kita mengamalkan? Para sahabat yang lebih mencintai Nabi SAW tidak mengamalkan. Para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam madhab yang menisbahkan diri kepada Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang menisbahkan kepada Syafi'iyah, Imam Syafi'i, nah, dan yang lainnya, Imam Malik, tidak ada yang mengamalkan. Nah, apa sebabnya? Wa anna sababa dzalika kullihi muzjul haqqi bil batil bi amrayn. Sebabnya adalah dicampurkannya al-haq dengan kebatilan. Dengan dua perkara. Al-awwal mahabbatus salihin, ya, yang pertama pengakuan kecintaan kepada orang saleh. Jadi judulnya cinta orang-orang saleh. Nah, mencintai orang saleh. Watani yang kedua, fi'lu unasin min ahli al-ilmi wad-din syai'an aradu bihi khairan. Sekelompok dari kalangan orang-orang yang dikatakan berilmu dan beragama melakukan sesuatu, ya, yang mereka inginkan kebaikan. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Namun orang lain menyangka, orang setelahnya mengira bahwa mereka menginginkan perkara yang lain. Ah, ini dua sebab, dua pintu masuk. Ya. Pertama, pengakuan mereka kecintaan kepada orang-orang soleh. Ini cinta kepada orang soleh, makanya dibuat patungnya, dibuat gambarnya, diberikan nama dengan nama mereka untuk dikenang. Nah, ya, untuk dijadikan sebagai motivator, pendorong semangat untuk bisa berbuat seperti yang mereka perbuat, seperti itu. Ini yang kedua, orang-orang yang berilmu dan beragama melakukan sesuatu, mereka inginkan kebaikan, mereka harapkan kebaikan, ternyata pihak lain, orang-orang setelahnya, menyangka tujuan perbuatan itu perkara yang lain. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa zallatul alim, ketergelinciran seorang yang alim, itu terkadang bisa memberikan dampak yang besar kepada orang lain dibandingkan jika dilakukan oleh selainnya, ya. Nah, dibandingkan jika dilakukan oleh orang lain yang tidak mendepati atau menduduki kedudukan atau tingkatan tersebut. Nah, ya, perkara-perkara yang kalau manusia biasa, orang biasa melakukannya, mungkin mereka akan katakan itu salah, tapi mereka tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu memperbesarkan. Tetapi ketika yang melakukannya adalah seorang yang dikatakan alim, seorang yang dikatakan berilmu, maka ini bisa jadi akan dijadikan contoh, akan dijadikan sebagai patokan, tolak ukur dalam melakukan atau dalam berbuat, karena dianggap benar, dianggap bagus. Ya, tergantung masing-masing orang berbeda. Ya. Nah, ada yang menyikapinya ekstrem kanan, ada yang menyikapinya ekstrem kiri. Berbeda. Nah, tergantung pola pikir atau tingkat pemahaman setiap orang dalam menyikapinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti ini dua pintu yang menjadi pintu masuk sehingga kebid'ahan itu diterima oleh manusia dan diamalkan, dijalankan. Berarti dua pintu ini jika kita telah mengenal, kita berusaha untuk menjaga jangan sampai perkara yang sama masuk ke dalam agama ini yang menyebabkan pemiliknya mengerjakan atau melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kecintaan kepada orang soleh harus tepat, harus sejalan dengan ketentuan syariat. La ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Nah, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sekadarnya. Nah, sesuai kadarnya, seperti itu. Jangan sampai kecintaan itu menyebabkan seseorang melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa perbuatan orang-orang yang dianggap berilmu, dianggap soleh, beragama, ketika terjatuh ke dalam kesalahan, ini bisa berdampak besar, maka kita jadikan ini sebagai pelajaran. Berarti yang menjadi tolak ukur adalah syariat. Yang menjadi tolak ukur dan patokan adalah bagaimana syariat memutuskan. Nah, siapapun dia, itu memungkinkan terjatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Siapapun dia. Kullun yu'khadu yuqbalu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadzal qabr, kata Imam Malik au kama qala alaihi rahimahullahu taala. Setiap orang bisa benar ucapannya, bisa pula salah, bisa diterima dan bisa ditolak pendapatnya atau perkataannya, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Setiap ucapan, setiap perbuatan itu ditimbang dengan timbangan syariat. Bagaimana syariat memutuskan, bagaimana syariat menimbang. Nah, ya, dengan ini kita bisa menjaga dan memelihara, berupaya menjaga diri kita dan menjaga agama ini dari perubahan-perubahan atau yang dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang disusupkan atau yang dinisbahkan kepada agama padahal agama berlepas diri darinya. Nah, semua menjadi tolak ukur adalah agama, adalah syariat, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ini yang pertama dalam pembahasan ini. Yang berikutnya, wa minha, di antaranya, di antara faedah, ma'rifatu jibillatil insan fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbi wal batilu yazid ay fil ghalib. Dari sini kita mengetahui karakter manusia. Jibila itu sesuatu yang ditanam, sesuatu yang menjadi naluri atau menjadi karakter umum, menjadi sifat dasar manusia. Ya, mungkin kita tepat istilahkan sifat dasar manusia. Pembahasan atau kisah ini menjelaskan kepada kita demikian sifat dasar manusia, yaitu al-haq itu terus berkurang dalam kalbu. Al-haq, kebaikan, terus berkurang dalam kalbu, sementara kebatilan, sementara kesalahan, sementara perbuatan-perbuatan yang menyelisih al-haq itu terus bertambah dan banyak, ya. Karena jiwa secara umum, ini yang disebutkan ai fil ghalib, yakni keumuman manusia, artinya bukan setiap orang tapi banyak manusia seperti itu, ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa itu cenderung memiliki kecenderungan untuk mendorong, untuk menghasung, untuk menyemangati, ya, pemiliknya kepada sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, ya. Seperti itu jiwa. Kecuali tentunya illa man rahma rabbi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Makanya di sini sebutkan ai fil ghalib, yakni keumuman. Keumuman manusia seperti itu, ya. Ini semua bisa ditangani dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan melakukan sebab-sebab penjagaan, ya. Seperti tadi, menuntut ilmu, terus mengkaji, mempelajari, membaca, bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilmi, tanyakanlah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, wa in jaa Nah. Wa in ja'ahum amrun minal amni aw ila khawfi adza'ubi walau radduhu ila Allah wa ila Rasul walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini di antara ayat yang menunjukkan dianjurkan mengembalikan permasalahan perkara-perkara yang tidak diketahui itu kepada para ulama. Naam. Kepada ahlul ilmi. Naam. Kenapa? Tidak berpatokan atau tidak berpegangan terhadap apa yang di dalam dirinya, ya. Tidak berpatokan dengan analisa, dengan pemikiran, dengan ide yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena bisa salah, bisa keliru. Nah, ya, dia harus bertanya. Coba lihat kisah ini. Ketika mereka kaum tersebut hendak membuat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang yang telah meninggal tadi dari orang soleh untuk diletakkan pada tempat-tempat duduk mereka, ya, mereka tidak bertanya kepada para ulama. Mereka tidak menghadapkan keinginan baik yang mereka sangka baik ini kepada ahlul ilmi, para ulama. Sehingga mereka menganggap itu baik. Padahal jiwa itu cenderung mengajak, mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak sadar bahwa jiwa itu akan mengajak pemiliknya secara umum kepada hal-hal yang menyelisih syariat. Maka solusinya bertanya kepada para ulama, ya. Naam. Mengembalikan ini kepada ketetapan syariat, ya. Naam. Kalau bisa tanya langsung kepada para ulama, tanya langsung. Jika tidak mampu, kalau berjauhan misalkan, maka lihat bagaimana para ulama membahas masalah ini. Buka kitab-kitab mereka, baca karya-karya tulis mereka, atau tanya bagaimana, barangkali ada fatwa yang semisalnya yang telah ada sebelumnya terkait dengan hal itu. Nah, berikutnya. Wa minha, di antaranya, anna fiha syahidan lima nukila an ba'di salaf annal bid'ata sababul kufur wa anna ahabu ila iblis minal ma'asiyah liannal ma'asiyah taqad yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Dari kisah ini terdapat syahid, terdapat bukti terhadap apa yang telah dinukilkan dari sebagian salaf, perkataan mereka bahwa kebid'ahan itu sebab kekufuran. Kebid'ahan baridul kufur, ya, merupakan pos atau sarana atau sebab yang dapat mengantarkan kepada kekufuran. Awalnya kebid'ahan, membuat patung, membuat berhala untuk dikenang, untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menyemangati generasi setelahnya. Tapi berkembang waktu, berganti zaman, ternyata waliyadzubillah akhirnya menjadi sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebid'ahan bisa menjadi penyebab yang mengantarkan kepada kekufuran. Ini menunjukkan kepada kita begitu besar dan berbahayanya perkara kebid'ahan. Begitu besar dan berbahayanya perkara kebid'ahan. Nah, berarti setiap muslim harus berhati-hati dengan masalah ini, ya. Harus menjaga diri. Bagaimana dia bisa memelihara dirinya dari kebid'ahan? Ya, dia harus mengetahui mana yang sunnah, mana yang mencocoki al-haq. Nah, coba ya bajunya. Ya, ahsan, jazakumullah khair. Mungkin kancingnya lepas. Di depan. Akhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang menjaga dan memelihara diri dari kebid'ahan dengan mengetahui, mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Berikutnya, karena kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, karena sesungguhnya maksiat bisa diberikan taufik untuk bertaubat, berbeda dengan kebid'ahan la yutabu minha, tidak diberikan jalan atau taufik untuk bertaubat. Kenapa? Orang melakukan kebid'ahan, dia yakin, dia sadar, menurut dia itu benar, itu amalan yang benar. Nah, berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan, dia tahu itu salah. Hanya saja hawa nafsu yang mengalahkan dirinya sehingga dia jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Sehingga sangat memungkinkan untuk diberikan taufik untuk bertaubat. Dia meminta kepada Allah, dia memohon bantuan, memohon kekuatan untuk meninggalkan dosa dan kesalahan tadi. Nah, besar kemungkinannya. Berbeda dengan orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, selama dia masih meyakini itu perkara benar, maka tidak akan mungkin dia bertobat darinya. Wa minha, di antaranya, ma'rifatu syaitan bima yata'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan mengenal, dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran, syaitan mengenal akhir perjalanan dari perkara bid'ah. Ya, syaitan tahu. Sehingga di awal perkara pertama kali, syaitan tidak mengajak manusia untuk berbuat kesyirikan. Syaitan tidak mengajak manusia untuk melakukan langsung kepada kekufuran, menyembah kepada selain Allah, tidak. Syaitan tahu kebid'ahan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka diarahkan kepada kebid'ahan terlebih dahulu. Dibuka pintunya, dibuka jalannya. Ini bagus ini begini, begini. Sehingga ujungnya akan mengarah kepada kekufuran. Iyadan billah. Nah, kalau syaitan pertama kali mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, manusia akan lari dan meninggalkannya. Nah, walau hasuna qasdul fa'il, meskipun bagus, baik niat si pelaku. Artinya, benarnya sebuah amalan itu tidak hanya dilihat dari niat. Ya, benarnya suatu amalan diterima, amalan baik, amalan soleh, itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya niat yang baik. Kemudian syarat yang lain adalah mencocoki sunnah, sesuai sejalan dengan tuntunan syariat. Seperti itu. Sekedar niat yang baik itu tidak dapat membenarkan sebuah amalan atau ucapan yang diucapkan. Seperti itu. Wa minha, di antaranya, ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ta'ulu ilaihi ay min asy-syirki. Di antara faedah atau pelajaran dari kisah ini, mengenal sebuah kaedah yang menyeluruh, yaitu larangan dari sikap ghulu. Larangan dari sikap ghulu. Nah, ini penting, ya. Nah, dari sebuah permasalahan, dari sebuah hadis misalkan, ya, seseorang bisa mengambil sebuah pelajaran penting darinya agar itu dijadikan sebagai patokan dan dasar. Nah, bagaimana upaya menjauhi dan meninggalkan perkara atau perbuatan yang semisal itu. Nah, perkara ini, kisah ini disebutkan oleh para ulama, sumbernya, salah satu sumber yang menyebabkan kejadian itu terjadi adalah sikap ghulu dalam menyikapi orang-orang saleh. Maka dari pelajaran ini seseorang bisa mengetahui, berarti perkara ghulu, perkara yang terlarang, an-nahyu anil ghulu, larangan dari bersikap ghulu, melampaui batas. Nah, wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih, dan kisah ini juga mengajarkan kepada kita pengenalan terhadap akhir dari sikap ghulu. Akhir dari sikap ghulu, yakni minasyirki, yakni berupa kesyirikan yang bisa terjadi dari sikap ghulu tadi. Ya. Sikap ghulu dalam berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh yang telah meninggal, sampai pada tingkatan meminta kebutuhan, meminta taufik, meminta pertolongan, meminta keselamatan kepada mereka, dan itu kesyirikan, kesyirikan yang nyata. Nah, wa minha, di antaranya, an-nahyu anit tamatsil wal hikmatu min izalatiha, larangan dari tamatsil, dari gambar atau patung dari makhluk hidup, dan hikmah dari perintah menghilangkan atau memusnahkannya. Ah, itu penting. Ini juga insyaallah akan ada pada tempatnya, pada bab sendiri, ya, tentang taswir, termasuk dosa besar, ya. Nah, al-musawwirun, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamatil musawwirun, sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya, iyadan billah, di dalam neraka adalah para tukang gambar, orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup, membuat patung atau yang semisalnya. Nah, ya, nanti insyaallah akan kita pelajari pada tempatnya. Nah, mungkin orang mengatakan, sebagian orang-orang mengatakan, oh itu kalau patung tiga dimensi, kalau gambar-gambar yang dua dimensi, gambar foto, gambar dalam handphone, gambar apa misalkan, gambar yang dia buat, itu tidak termasuk karena itu dua dimensi, bukan gambar yang dimaksud tamatsil di sini, kata dia patung. Nah, ya, duhai kiranya seandainya dia merujuk kepada sunnah, itu lebih menyelamatkan dia. Nah, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, ya, ketika Nabi SAW beliau akan memasuki rumahnya, rumah Aisyah. Subhanallah, tirai depan rumahnya itu ada kain yang di situ ada gambar kuda, kuda yang memiliki tanduk. Nah, gambar ilustrasi atau apa, yang penting gambar kuda yang memiliki tanduk. Nah, ya, ada matanya. Marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerah wajahnya, sampai diketahui oleh Aisyah. Kata Aisyah, apa yang aku perbuat wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kesalahan apa yang aku lakukan? Nah, Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada tadi, dan beliau mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada surah, ada gambar. Nah, gambar yang di kain itu gambar apa? Tiga dimensi atau dua dimensi? Gambar dua dimensi, bukan tiga. Nah, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian terlalu bermudah-mudahan, melampaui batas. Nah, dia hendak menabrak hadis-hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap taswir ini, terhadap gambar makhluk hidup ini, dengan mengatasnamakan maslahat, maslahat dakwah, maslahat dakwah, maslahat dakwah. Kemudian dia perlebar, perluas, perlebar, perluas. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Nah, apalagi di zaman sekarang teknologi mendukung. Orang-orang senang foto selfie, iyadan billah. Gambar makhluk hidup. Sebagian mereka mengkiaskan dengan cermin. Lihat cermin. Cermin ini, cermin, coba lihat cermin. Kayak cermin, masa cermin dilarang? Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, cermin itu la yasbut suaruhu. La tasbut. Tidak sabit gambarnya. Tidak sabit gambarnya. Ketika orangnya berpindah, gambar di cermin itu hilang. Bentuk yang ditampilkan itu hilang. Berbeda dengan taswir, dengan handphone, dengan video atau yang semisalnya. Gambar itu menetap. Ada. Tersimpan. Tersimpan di HP-nya, tersimpan di servernya. Antum tahu server? Server itu semacam induk dari yang menyimpan data-data tadi. Antum SMS di HP antum itu terekam di server tadi. Ketika suatu saat pihak kepolisian atau instansi terkait hendak memeriksa, mereka bisa melihat rekam jejak elektronik yang milik antum tadi. Walaupun antum sudah hapus, walaupun antum hilangkan, sudah terlihat. Mungkin kalau bahasa kita kayak admin grup yang bisa melihat atau melacak jejak perbuatan tiap anggotanya. Ada yang menghapus, ada yang menghilangkan, ada yang begini, ada mungkin terlihat. Oh iya, ini si Fulan. Si Fulan memasukkan anggota, si Fulan mengeluarkan anggota. Yang lain enggak tahu, tapi dia tahu. Dia bisa melihat. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, yang seperti itu mau disamakan dengan cermin? Begitulah. Jika hawa mengalahkan akal sehat, tuntunan syariat. Hadis-hadis yang begitu banyak seolah-olah terkubur, seolah-olah terabaikan dengan semboyan maslahatud da'wah. Subhanallah, pelajaran tauhid ini mengajarkan kepada kita apa yang dipelajari tadi. Seharusnya seseorang memiliki alarm, ya, yang mengingatkan. Jangan perkara-perkara yang dianggap biasa, ada niat-niat yang baik, lalu kemudian berupaya untuk melegalkan, untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan. Sementara perbuatan itu bertentangan dan bertabrakan dengan aturan syariat. Jangan. Nah, dan inilah hikmah dari diberikannya syariat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji umat ini dengan berbagai macam ujian. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menguji umat ini dengan berbagai macam ujian. Dalam perkara akidah, pemikiran, keyakinan. Dalam perkara amalan, aktivitas yang lainnya. Ujian, ujian itu. Diperintah sholat, amalan anggota badan. Diperintah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan yang lainnya. Amalan haji, mengeluarkan harta, melakukan aktivitas. Kegiatan. Nah, ya. Berbagai ragam syariat itu. Kadang-kadang syariat ada yang mengarah kepada bentuk pakaian. Gak boleh isbal. Pakaiannya gak boleh menutupi mata kaki. Subhanallah, hanya sekedar pakaian aja diatur dalam syariat. Gak boleh menutupi mata kaki. Makanya kita, coba perhatikan kita. Baju kita itu perhatikan. Jangan sampai menutupi mata kaki. Karena ancamannya besar. Ma asfal minal ka'bain fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Masalah kain, celana, sarung bisa sampai na'udzubillah menyebabkan seorang masuk neraka. Aturan ini beragam. Kadang-kadang yang diatur rambut. Gak boleh qaza. Nah, apalagi? Nah, kulit, gak boleh mentato. La'anallahu al-washima wal mustawshima. Nah, gigi misalkan. Ya. Mengikir gigi. Dan yang lainnya, banyak aturan itu. Ya. Nah, ini semua untuk menguji hamba seberapa besar ketundukan mereka terhadap syariat. Seberapa pasrah mereka terhadap tuntunan syariat ini. Sama seperti gambar-gambar tadi. Walaupun mungkin jiwa suka, walaupun keinginan hati ini menginginkannya, tetapi kalau itu sudah dilarang oleh syariat, sudah tinggalkan. Jangan menyentuhnya. Jangan menabraknya. Nah, itulah hikmah dari ketundukan yang murni. Nah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Demi Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad. Nah, la yu'minun, mereka sekali-kali tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim yang memutuskan segala urusan mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan, menjadikanmu sebagai pemutus. Sunnah Nabi SAW ini sebagai sesuatu yang memutuskan berbagai khilaf, berbagai perselisihan, berbagai keinginan jiwa dan hati tadi. Nah, kemudian mereka tidak lagi mendapatkan pada diri mereka rasa keengganan, keberatan, ketidaksukaan. Mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, wa yusallimu tasliman. Mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Subhanallah, pelajaran tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah itu mengajarkan kepada kita adab-adab penting tadi. Perkara-perkara besar tadi. Ya. Sehingga menjadikan jiwa seseorang itu besar biidznillah. Nah, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari syariat ini. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalama. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di pertemuan ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tafaddalu, hafizakumullah.